tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Amma ba'd, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. وَقَالَ تَعَالَى, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Amma ba'd, fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwati fillah, a'azzakumullahu ta'ala. Nasyukurullah ta'ala, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan nikmat yang diberikan kepada kita semua, kita bisa masih merasakan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan berada di pondok, kenikmatan menjadi muslimin, belajar, menimba ilmu untuk bekal kita di kemudian hari dan juga di akhirat kelak. Ilmu yang dari kebanyakan kaum muslimin mesti ada sekelompok orang yang mempelajari dinullah agar bisa memberikan peringatan kepada umat setelah mereka kembali, agar mereka terus berada di dalam koridor dinul Islam yang benar, yang sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah azakumullah, mungkin sebelum kita teruskan pelajaran, ya, sebagaimana dipesankan oleh penanggung jawab TD, penanggung jawab Tarbiyatul Duat, ya, untuk mengadakan evaluasi atau semacam ulangan. Hanya mungkin kalau ulangannya dipakai di jam belajar, ya, waktu itu cuma singkat, nampaknya agak kagok ya waktunya, ya. Apalagi disiarkan juga di radio gitu. Oleh karena itu, sebagaimana informasi dari ikhwah, salah satu ikhwah kita, tugas ya, jadi tugas untuk antum supaya tetap ingat dan juga kemudian apa yang sudah dipelajari, ya, ini antum mungkin asan sendiri-sendiri, ya, karena percaya sama antum, jangan tugas bersama gitu. Dari catatan masing-masing, antum menerjemahkan dari hadis yang bersama ana dari 351, ya, terjemahkan hadisnya saja atau asar, ya, bukan hadis tetapi riwayat berita-berita yang thiqah, yang berguna dari selain Rasulullah SAW, yakni dari para sahabat tabi'in, baik hadis maupun asar, berita-berita dari mereka, terjemahkan dari 351 sampai 368. Ya, 68. Berapa hadis berarti? Ya, 18 hadis kurang lebih, ya. Nah, itu terjemahkan saja judulnya dan juga nomornya, judulnya dan juga sanadnya, rangkaian sanadnya 368. Nanti biar kertasnya seragam, nanti ana pakai HVS ya dari kantor. Mungkin nanti disediakan satu orang berapa, jadi kira-kira berapa HVS? Dua cukup? Kalau satu nggak jelas nggak kurang, nggak cukup ya. Khawatir banyak ini. Berapa? Tiga? Kalau hadisnya nggak usah ditulis, terjemahannya saja. Hadisnya sih nggak usah. Ya, berapa ya? Kira-kira berapa HVS ya? Lima. Oh, kalau gitu nanti jumlah antum semua berapa? Kalau sarah banyak ya, kalau sarah banyak, kalau hadisnya banyak pendek-pendek. Tiga saja ya, coba dulu tiga, nanti kalau kurang minta lagi. Mahfum? Sanad tulis saja, supaya terbiasa. Kalau mungkin langsung memang, kalau untuk menghafal, antum langsung ke sahabatnya yang terdekat dengan matan. Tapi kalau untuk menerjemahkan, supaya kita namanya thalabul ilmi ini ada nilai lebih dari bukan thalabul ilmi. Ya. Artinya kita supaya membiasakan dari perawi hadis atau dari periwayatan hadis itu adalah dengan rangkaian sanad. Kita hargai itu. Bukan masalah kan sudah ada di buku gitu ya. Tetapi apa? Jerih payah ulama, para ulama menghafalnya itu harus kita hargai. Ya, kita mungkin belum ada apa-apanya dengan mereka. Kita ibaratnya debu. Debu atau kerikil dibandingkan gunung yang besar. Nah, mereka itu pengorbanan yang luar biasa. Ya, mereka orang-orang pilihan bukan? Oleh karena itu kita hargai hanya sekedar menerjemahkan nama-nama perawi itu. Enggak ada apa-apanya. Ya, dan kita, apakah mungkin bagi kita untuk diantara antum mampu menghafal sekian banyak hadis? Ya, bukan tidak mungkin. Ya, kita optimis mudah-mudahan antum ada yang mampu menghafal ratusan hadis, kemudian juga mampu menghafal para perawi-perawi. Dan itu bekal, dan itu tidak merupakan bukan merupakan pekerjaan yang sia-sia, tetapi ada ajr, insya Allah. Ada pahalanya yang besar. Kita menghafal nama-nama orang, ya, nama-nama tobaqoh, ulama-ulama yang mereka itu misalkan dihidup di tahun 100 Hijriahan, siapa itu harus hafal itu. Kemudian ulama-ulama yang hidup pada tahun 200 Hijriah, itu tokoh-tokohnya siapa, ulama-ulamanya itu harus hafal, supaya kita tahu persis ulama ini hidupnya di zaman keberapa, dan ulama ini mereka dia hidupnya di zaman siapa. Itu harus ini juga, seorang penuntut ilmu memiliki kelebihan di situ ya. Jadi anda minta dihafal apa adanya dari kitab. Baik, kita akan lanjutkan atau masuk bab yang baru, bab atau ana ulangi dari pekan yang sebelumnya, bab qaulir rajuli lisaghir ya bunayya, bab ucapan seseorang kepada yang lebih muda atau lebih yang anak-anak dengan ucapan wahai anakku, ya bunayya, wahai anak. Baik. Terus sebelumnya silakan dibaca bersama-sama. Atau ada enggak? Ada. Kalau ada ya berdiri semua untuk murojaah hadis yang sudah lewat. Berapa orang yang belum apa? Kenapa belum apa? Sibuk? Banyak acara tah? Baik, Idris. Idrisu. Ya, ikhwan fillah jazakumullah. Harusnya ditingkatkan ya, apa namanya, semangat menghafalnya. Karena waktu antum berharga sekali untuk banyak menghafal ya. Dibiasakan dengan menghafal hadis-hadis dan juga ucapan-ucapan para ulama. Karena itu penting buat bekal kita di kemudian hari insyaallah, dengan berceramah, dengan menulis, atau dengan menyampaikan dalil-dalil kalau ada yang bertanya dalam percakapan. Itu sangat penting sekali ya. Dan itu harus instan ya. Kalau misalnya ada masalah kemudian, oh iya saya pernah tahu tapi apa ya, nah inilah kelemahan seseorang karena di waktu kesempatan yang berharga itu tidak dioptimalkan. Dan itu terjadi hampir pada semua orang, tidak terkecuali juga pada diri ana. Ketika ada masalah, iya itu pernah dengar itu syekh, ada seorang syekh yang mengatakan jawabannya seperti ini, tapi di mana ya atau apa ya, nah inilah ya, mampu dia mengerti masalah tetapi tidak mampu mengungkapkan dalil, mengungkapkan hujah-hujahnya itu. Nah di sini adalah sisi lain atau kelebihan dari penuntut ilmu adalah dia mampu mengucapkannya dengan instan. Dan instan itu bukan datang dengan tiba-tiba, tetapi sebelumnya ada proses, ada menghafal begitu. Taib. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah telah berkata, haddatsana Abdullah ibn Sa'idin. Qala haddatsana Abu Usamah. Haddatsana Abdul Malik ibn Humaid ibn Abi Ghaniyah an abihi. An Abil Ajlani Al-Muharibi qala kuntu fi jais ibn Zubair. Fatuwaffiya ibn ammin li. وأوصى بجمل له في سبيل الله فقلت لابنه ادفع إلي الجمل فإني في جيش ابن زبير ya. Al-Imam Al-Bukhari telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah mengatakan, haddatsana, telah menceritakan kepada kami Abdul Malik ibnu Humaid bin Abi Ghaniyah, dari bapaknya, yakni dari Humaid. An Abi Al-Ajlan Al-Muharibi, dari Abu Al-Ajlan Al-Muharibi. Abu Al-Ajlan Al-Muharibi berkata, kuntu fi jaisi bin Zubair. Jadi Abu Al-Ajlan Al-Muharibi di sini yang menjadi sumber beritanya, beliau bercerita, Abul Ajlan Al-Muharibi, aku dulu ada dalam pasukan perangnya Ibnu Zubair ya. Fatuwfiya Ibnu Ammin li. Kalau secara terjemahan, Ibnu Ammin li apa maknanya ya? Fatuwfiya, maka meninggal, yakni diwafatkan ibnu ammin li. Kalau secara zahir memang keponakan di sini ya, tapi ada beberapa penerjemahan ibnu ammin itu kok diterjemahkan paman ya. Maka di sini ana perlu sharing sama antum ya, secara zahir ibnu ammin li ini siapa, sepupunya ya, jadi anak paman, ini sepupunya, bukan paman sepertinya. Mestinya ibnu ammin ini anak laki-laki dari paman milikku, yakni ibnu ammi, sepupunya ya. Abul Ajlan Al-Muharibi memiliki sepupu. Nah, sepupu ini meninggal dan sepupunya sama-sama satu pasukan dengan ibnu Zubair, satu pasukan. Wa awsa, dan ketika sebelum meninggal, sepupunya berwasiat kepada siapa? Abul Ajlan Al-Muharibi. Apa wasiatnya? Wasiatnya agar unta miliknya dia itu fi sabilillah, diinfakkan, diwakafkan untuk sabilillah, untuk kendaraan perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka aku berkata kepada anaknya, berarti anaknya siapa? Anaknya sepupunya, bukan sepupunya yang ibnihi, bukan, tetapi anak sepupunya, anaknya. Aku bertanya, aku berkata kepada anaknya, idfa ilayya al-jamal, berikan unta itu kepada saya. Dah, kasihkan saja kepada saya, gitu ya. Fa inni fi jaisi ibni Zubair, karena aku ada di pasukan perangnya Ibnu Zubair, sama bapaknya dengan dia itu satu pasukan. Sudah, sini berikan kepada saya. Maka anaknya, anak sepupunya ini berkata, idhab bina ila ibni Umar. Kalau gitu, ayo kita pergi bersama ke Ibnu Umar. Ibnu Umar ini siapa? Ya, sahabat kan? Sahabat. Anaknya Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Jadi masih cerita, masih dekat dengan zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta nas'alahu. Kita pergi kepada beliau sampai kita sama-sama bertanya. Fa'ataina ibna Umar. Maka kita mendatangi Ibnu Umar. Faqala. Maka dia berkata, siapa di sini yang berkata? Anak sepupunya. Anak sepupunya ini anak yang meninggal bapaknya. Ya Aba Abdurrahman. Aba Abdurrahman ini siapa? Ibnu Umar panggilannya atau kunyahnya Ibnu Umar adalah Aba Abdurrahman, bapaknya Abdurrahman. Inna walidi tuwfiya, bapakku sesungguhnya bapakku meninggal. Wa ausa bi jamalin lahu fi sabilillah. Dan beliau berwasiat kepada untanya untuk diwakafkan, untuk diinfakkan, diberikan di jalan Allah SWT. Wa hadza ibnu ammi. Ya, dan ini anak pamanku. Siapa berarti? Wa hadza ibnu ammi. Iya, Aba Abul Ajlan Al-Muharibi. Ini apa namanya? Anak supunya ini ngomong, "Wa hadza ibnu ammi." Sama-sama gitu ya. Jadi anaknya yang sepupunya ini ngomong kepada Abul Ajlan adalah anak pamannya. Anak pamannya. Dalam bahasa Arab, baik itu kakak atau adik, istilahnya sama, am semua. Bahkan ke mertua juga kadang dipanggilnya am juga, ammi. Maka walaupun dia anaknya yang sepupunya ini ya adalah bisa jadi misalkan ke Abul Ajlan ini pamannya. Maka ya inu ammi. Anak pamanku. Ya, kemudian kalau misalkan anaknya sepupunya ini juga misalkan ke Abul Ajlan ini adalah kakak dari kakak bapaknya, yakni pakdenya, juga sama Ibnu Ammi juga mengatakan Ibnu Ammi. Wa hadza Ibnu Ammi, dan inilah anak pamanku. Wa huwa fi jaisi ibni Zubair. Dia juga di pasukannya Ibnu Zubair. Dia juga di pasukannya Ibnu Zubair, pasukan perang. Yani regunya. Komandannya Ibnu Zubair. Afa adfa'u ilaihi? Apakah aku adfa'u afa adfa'u ilaihi al-jamal? Apakah aku berikan kepada dia unta ini? Nah, ini beliau bertanya kepada Ibnu Umar, ya. Apakah untanya saya serahkan kepada Abul Ajlan Al-Muharibi? Qala Ibnu Umar. Nah, di sini ucapan Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang merupakan inti dari judul, kesimpulan dari bab ini, bahwasanya seseorang, berarti Ibnu Umar ini sudah tua, dewasa gitu ya, melihat kepada anak sepupunya Abul Ajlan masih kecil, menjadi kesimpulan dari judul pembahasan kita pada hari ini, pada pagi hari ini. Ya, ini apa? Ya bunayya, wahai anakku. Padahal itu bukan anak beliau, tetapi seseorang yang dewasa, seseorang yang sudah kakek atau sudah sepuh, sudah bijaksana dan masya Allah sudah berpengalaman, senior dan sebagainya, panggil kepada yang lebih muda itu ya bunayya, dengan lemah lembut, walaupun bukan anak kandungnya, wahai anakku. Inna sabilallah kullu amalin soleh. Nah, diberi nasihat. Sesungguhnya jihad di jalan Allah SWT adalah kullu amalin soleh. Termasuk amalan soleh. Kullu amalin soleh. Ya. Termasuk dari setiap amalan yang soleh. Sabilallah. Nanti akan dijelaskan apakah mesti jihad gitu ya. Berperang di jalan Allah. Nanti ada jelasannya dari Syekh Zaid. Rahimahullah. Fa in kana waliduka innama awsa bi jamalin fi sabilillah azza wa jalla, maka jika ya ayahmu, ya jika seandainya ayahmu, bapakmu hanya saja mewasiatkan dengan untanya di jalan Allah SWT, fa idza ra'aita qauman muslimina, maka, nah di situ ada jawab syaratnya, fa di situ jawab syaratnya, fa in kana waliduka innama awsa bi jamalin fi sabilillahi azza wa jalla, fa idza ra'aita, di situ seandainya bapakmu ya hanya saja mewasiatkan untanya ini untuk di jalan Allah SWT, maka seandainya kamu melihat, fa idza ra'aita qauman muslimina yaghzuna qauman minal musyrikin, maka seandainya maka jika engkau melihat, ya jadi syaratnya ada dua, double gitu ya, maka jika yang pertama di atas bapakmu wasiatkan untanya untuk jalan Allah, maka jika lagi kamu melihat kaum muslimin, yakni umat Islam berperang melawan, memerangi kaum musyrikin, fadfa ilaihim, maka serahkan saja ya ontaknya kepada mereka, fadfa ilaihimul jamala, maka berikan ya kepada umat Islam tersebut secara umum. Fa inna hadza wa ashabahu, maka sesungguhnya ini di sini siapa? Kira-kira siapa? Fa inna hadza, nunjuk siapa ini? Abul Ajlan Al-Muharibi, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, maka ini yakni Abul Ajlan Al-Muharibi wa ashabahu, dan sahabat-sahabatnya di antaranya adalah komandannya siapa? Ibnu Zubair, fi sabili ghilmani qaumin. Ya, mereka berada di jalan dalam berjuang fi sabilillah, di jalan Allah SWT. Ya, ayyuhum yad'u at-taba'a. Yang mana saja pemimpinnya selama taat kepada pemimpin. Kurang lebih demikian ya maknanya ya. Jadi Ibnu Abul Ajlan Al-Muharibi yakni dibenarkan oleh Ibnu Umar bahwasanya beliau ini dan juga sahabat-sahabatnya dengan komandannya Ibnu Zubair, mereka sedang berjuang di jalan Allah Taala, kaum yang mereka siapa saja pemimpinnya yang mengikuti atau taat kepada pemimpinnya. Allahu a'lamu bissawab. Ini hasanul isnad. Fasara Ibnu Umar radhiyallahu anhuma fi hadzal athari sabilallah bi kulli amalin shalih. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mentafsirkan di dalam athar di atas, yakni berita yang benar, berita dari orang-orang soleh, salafus soleh, al-athar, ini berita-berita atau keterangan-keterangan dari salafus soleh, orang-orang soleh yang terdahulu, bahwa makna sabilallah bikuli amalin soleh, bahwa jalan Allah Ta'ala adalah setiap amalan yang soleh. Inna sabilallah kullu amalin soleh. Sesungguhnya jalannya Allah, di jalan Allah Ta'ala adalah setiap amalan yang soleh. Wa idh kana al-amru kadzalika fa innal mu'mina ma ya'ti 'amalan min a'malil khairi illa wa huwa mujahidun fi sabilillah. Oleh karena itu, jika berdemikian perkaranya, maka seorang mukmin tidaklah dia mendatangkan suatu amalan dari amalan-amalan kebaikan kecuali dia adalah seorang mujahid di jalan Allah SWT. Apa saja amalannya? Dia thalabul ilmi, apalagi ini amalan yang besar. Amalan yang orang di luar sana mungkin gak habis pikir. Hidup hari kayak gini masih setiap hari duduk di masjid. Ngapain? Nah gitu kan. Ini adalah perkara yang menantang arus. Di saat usia-usia antum itu cari faedah, cari dunia, gemerlapnya dunia, ini dan itu, tapi antum melawan hawa nafsu, melawan juga kondisi yang bertentangan pada saat itu, pada waktu ini, duduk di masjid dengan cara belajar. ini adalah merupakan amalan yang sangat besar. Tidaklah seorang mukmin mengupayakan amalan yang kebaikan dari amalan-amalan kecuali dia adalah seorang yang mujahid fi sabilillah. Seorang yang berjuang di jalan Allah Taala. Ai, maksudnya apa? Jahada nafsahu ala ada'il faraidi. Fakana dzalika fi sabilillah. Maksudnya memerangi nafsunya. Ya, nafsu itu selalu mengajak kepada penentangan, mengajak kepada mukhalafah, melisihi apa yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Dia memerangi jiwanya, ya, dalam rangka menunaikan kewajiban-kewajiban. Maka itulah yang dinamakan dengan fi sabilillah. Wajahada nafsahu, dan juga memerangi jiwanya, fakaffaha, menahan. Jiwanya ditahan, anil maharimi, dari perkara-perkara yang diharamkan. Ditahan jiwanya, jangan melakukan kemaharaman ini, jangan melakukan kesyirikan, jangan melakukan kebidahan, jangan melakukan kemaksiatan, jangan melakukan pelanggaran-pelanggaran, jangan beradab dengan adab yang jelek, jangan berdusta, jangan berkata-kata yang keji, jangan berakhlak yang mazmum dan sebagainya. Wal ma'asi, kemaksiatan-kemaksiatan. Fakana dzalika fi sabilillah. Itu juga termasuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadza kullama 'amal 'amilal mu'minu min 'amalin wajibin aw mustahabbin aw tarki muharraman aw taraka muharraman fadzalika fi sabilillah. Demikianlah setiap apa saja yang diamalkan seorang mukmin dari amalan yang wajib, yang mustahab, atau meninggalkan yang haram, yang wajib, yang mustahab, yang juga meninggalkan kemuharaman, semuanya itu adalah di jalan Allah. Idzan, kalau begitu, kullu amalin salihin fahuwa fi sabilillah. Kalau begitu, setiap amalan yang saleh, maka itu di jalan Allah SWT. Di jalan Allah SWT, secara umum, ya, jangan wawasannya sempit. Setiap amal yang soleh itu berarti di jalan Allah SWT, kecil ataupun besar. Walakin, nah, di sini perlu ada pemahaman, perlu ada pelurusan. Lakin, idza utliqa sabilullah fa innahu yuradu bihil jihadu fi sabilillah. Tetapi jika diitlakkan, ya, di pahamkan sabilullah di situ, maka itu yang dimaksud adalah jihad fi sabilillah. Idza utliqa sabilullah fa innahu yuradu bihi al jihad fi sabilillah, ya. Artinya tadi memang kalau secara umum yang luas gitu, ya, tetapi di sini ada pemahaman yang sudah spesialis, sudah mengkerucut. Kalau diumumkan, utliqa juga bermakna diumumkan. Jika diumumkan sabilullah, maksudnya adalah jihad fi sabilillah, karena sudah maknanya sudah menjadi masing-masing. Ai qitalu a'da'ul Islam. Qitalu a'da'il Islam, maksudnya memerangi musuh-musuh Islam. Fa'afta bin Umar radhiyallahu anhuma fi qadiyati wasiyati ar-rajuli bi jamalihi liyakuna fi sabilillah wa kana fi jaisin, ya. Maka Ibnu Umar berfatwa, memberikan arahan radhiyallahu anhuma pada permasalahan wasiat seseorang dengan untanya agar dijadikan di jalan Allah SWT. Wa kana fi jaisin, dan bahasanya beliau dulunya ketika masih hidup ada dalam pasukan perang. Wa kana ibnu ammin lahu fi jaisin. Fi jaisi bin Zubair. Dan bahasanya sepupunya siapa? Abu Ajlan Al-Muharibi juga dalam pasukannya Ibnu Zubair. Fataharra ibnu Umar radhiyallahu anhu ma ayakuna yadfa'ul jamala al-musa bihi fi sabilillah ila qaumin muslimin yaghzuna qauman minal musyrikin. Maka Ibnu Umar meneliti gitu, ya. Artinya memeriksa dan juga mengamati agar untanya ini diserahkan, ya. Unta yang diwasiatkan ini diserahkan di jalan Allah Taala kepada kaum muslimin yang berperang melawan kaum musyrikin. Fa hadza la syakka fihi annahu fi sabilillah. Dan ini tidak ragu lagi. Ya, untanya sebelumnya juga digunakan di jalan Allah Taala, maka setelah orangnya meninggal pun jangan kemana-mana. Terus dilanjutkan. Walaupun orangnya sudah meninggal, ini akan mengalir pahalanya kepada yang al-mayyit. Iza in qata'a atau iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu, kan gitu. Illa min thalas. Ya, sadaqatun jariyah wal ilmu yuntafa'u bihi au kama qala wa waladun salih yad'u lahu. Jika seorang sudah meninggal maka terputus amalannya kecuali dari tiga. Ya, di antaranya adalah sadaqah jariyah yang mengalir. Wa amal hurub allati kanat hadiratan an dzaaka falaysat kal hurubi bainal muslimin wa bainal musyrikin. Walakin sabiluha al ijtihad fahtiyatan li an takuna al wasiyah fi mahalliha an yaslima al jamalu qauman muslimin yaghzuna qauman minal musyrikin fayastamilunahu fayakunu fi sabilillahi haqqan wa biduni niza'in wa biduni syakkin. Ya, demikian adapun perang-perang yang hadirah yang ada, yang bisa kita artinya yang ada, yang hadir, yang ada di depan kita, maka bukanlah seperti perang-perang antara kaum muslimin dan kaum musyrikin pada waktu itu. Tetapi wasilahnya adalah al-ijtihad. Al-ijtihad, kesungguh-sungguhan, maka hendaknya berhati-hati agar wasiat itu pada tempatnya, sehingga al-jamal menjadi selamat. Yaslima atau diberikan kepada kaum muslimin yang memerangi kaum dari musyrikin dan digunakan oleh mereka di jalan Allah SWT dengan sesungguhnya, dengan tanpa ada perselisihan dan dengan tanpa ada keraguan. Walhasil, kesimpulan daripada pembahasan kita pada pagi ini adalah ucapan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kepada seseorang dari kalangan mereka yang usianya lebih muda dengan ucapan ya bunayya, wahai anakku. Dan ini ucapan yang mengandung rahmah, mengandung kasih sayang dan mengandung kelembutan, kedekatan, agar tidak ada perasaan jauh, perasaan sekat antara pemimpin, orang yang mulia, orang yang senior, orang yang masya Allah dalam ilmunya, dengan orang-orang yang lainnya. Seakan-akan tidak ada jarak, seakan-akan tidak ada sekat. Ya, membaur dan juga bersosialisasi dan juga bermuamalah dengan harmonis, ya, seperti itu. Wallahu a'lamu bishawab. Jadi itu saja dahulu ya pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Jangan lupa tugas antum bukan 368 ya, jadi sampai 369 sampai terakhir pembahasan kita menerjemahkan hadis-hadis dan atsar yang sudah lewat. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.